ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik, anak-anakku, para hadirin di Masjid Agung Darussalam, Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar setia Radio Insani di 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, juga para pemirsa Uthman TV dan juga Ahsan TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Riyadhus Salihin, bab tentang keterangan betapa banyak cara dan jalan untuk melakukan kebaikan. Kita sampai pada hadis ke 134. Hadis yang cukup pendek, ini sudah kita terangkan pada pekan yang lalu. Hadis yang sangat pendek akan tetapi maknanya sangat luas. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Segala bentuk perkara yang ma'ruf adalah sedekah. Ini juga hadis ini sangat mengena untuk kehidupan kita di hari-hari ini, menghadapi kejadian yang menimpa saudara kita, saudara-saudara kita di Gaza, wilayah Palestina. Apapun yang bisa kita berikan untuk mereka, perkara-perkara yang secara syariat dinyatakan sebagai satu perkara kebaikan ataupun oleh standar manusia bahwa hal itu dianggap baik selama tidak melanggar syariat, kita bisa berikan untuk mereka. Dan wallahu ta'ala a'lam bisawab, di antara perkara yang paling penting untuk kita berikan kepada mereka adalah doa. Doa meminta kepada Zat yang Maha Kuasa untuk menurunkan pertolongan kepada kaum muslimin, kepada anak-anak kecil, kepada orang renta, kepada kaum wanita, dan juga kepada pejuang kaum muslimin fi sabilillah, menurunkan pertolongan kepada mereka dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Maka sempatkan kita ini berdoa untuk mereka. Bagaimana doanya Ustaz? Apakah harus dengan bahasa Arab? Tidak. Dengan apapun bahasa yang kita kuasai, bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa daerah kita. Allah Maha mengetahui apa keinginan kita. Insyaallah doa akan bisa menembus sekuat apapun blokade musuh untuk mereka, untuk kaum muslimin, dan sekuat apapun pertahanan musuh dari serangan. Pasti bisa untuk menembus kalau Allah sudah menghendaki. Di antara doa yang mungkin sering dulu kita dengar dari para a'immatu Masjidil Haram, imam-imam masjid di tanah suci beberapa tahun yang silam, di antara kebiasaan mereka itu mendoakan kaum muslimin. Di antara doa yang sering kami dengar adalah Allahumma ij'al hujumahum 'ala nuhurihim. Ya Allah, jadikanlah serangan mereka balik ke dirinya sendiri. Lo enggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Ya Allah, balikkanlah seluruh serangan kepada diri mereka sendiri. Mampu enggak kira-kira Allah? Sangat mampu. Maka berdoa. Jadi sekuat dan sedahsyat apapun serangan orang-orang yang mendzalimi kaum muslimin, mudah-mudahan Allah jadikan itu akan menyerang diri mereka sendiri. Ibarat apa? Bumerang. Senjata makan tuan. Sudah ada beritanya belum? Allah musta'an. Mudah-mudahan berita benar. Jadi berapa waktu yang lalu sudah ada yang balik sendiri itu menimpa mereka. Mudah-mudahan Allah melindungi kaum muslimin. Fa kullu ma'rufin sadaqah. Itu sedekah yang bisa kita berikan kepada mereka di hari-hari ini, selain tentu adalah bersedekah dengan harta bagi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelonggaran harta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolong kaum muslimin dan menghancurkan musuh-musuh mereka dimanapun mereka berada. Allahumma amin. Kemudian di hadis yang ke-135 atau hadis yang ke-19 dari bab tentang bayan kathrati turuki al-khair, dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidaklah ada seorang muslim, yaghrisu ghorsan, yang menanam sebuah tanaman. Tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah tanaman, illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan. Kecuali segala yang dimakan dari tanaman tersebut adalah sedekah baginya. Adalah merupakan sedekahnya. Tidaklah seorang muslim menanam, tidaklah ada seorang muslim yang menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan, kecuali pasti yang dimakan itu menjadi sedekahnya. Tanaman itu ada tanaman yang berbuah, tanaman perkebunan, ada tanaman pertanian, ada juga tanaman kalau kita ini persayuran gitu kan. Atau kadang bahkan perkebunan pun jadi sayur. Kita ini kebun melinjo dipetik apanya? Sonya. Sama apanya? Uceng. Uceng. Jadi apapun yang ditanam oleh seorang muslim yang mungkin tujuannya untuk apa? Dikonsumsi. Kemudian maka setiap yang diambil dari tanaman tersebut dimakan, maka jadi sedekah. Siapa yang makan? Siapa saja. Entah izin ataupun tidak izin. Nah ini masya Allah ini. Nandur bayam. Ini kalau pertanian berarti ya. Persayuran. Nanam bayam. Besok mau dipanen. Malamnya habis. Siapa yang makan? Ular. Walang. Ya, belalang. Ulat. Tanggane. Ya. Masya Allah. Itu jadi sedekahnya dia. Sedekahnya si muslim yang nanam. Masya Allah ini luar biasa ini. Jadi kalau pingin sedekah gratis itu ya nandur saja. Nanam mangga. Kemudian dimakan apanya? Buahnya oleh orang. Ada orang lewat, lempar batu, songgrok. Sedekah, Masya Allah. Nah, masya Allah. Jadi seperti itu. Beras nanti insya Allah namanya yazra itu kenapa? Jangan grundel. Ini fungsinya ngaji. Bapak tadi bertanya kalau yang punya grundel bagaimana? Kalau yang punya grundel bagaimana? Dalam setiap amalan itu diperlukan namanya ihtisab ajr. Berharap pahala. Mengharapkan pahala. Makanya di sini perlunya ngaji. Supaya apa? Supaya tahu bahwa di balik itu semua ada pahalanya. Jadi enggak usah grundel. Okay. Kalau enggak ngaji, enggak tahu kalau itu berpahala. Enggak tahu kalau hal itu merupakan sedekah dia. Maka perlu ngaji supaya tahu itu bernilai sedekah sehingga tidak grundel, ya. Bisa ikhlas. Masya Allah, bisa ikhlas. Ini pentingnya ngaji. Ya. Baik. Jadi semua bentuk tanaman, entah itu yang muncul buahnya atau yang dimakan bijinya atau mungkin yang dikonsumsi apa? Daunnya, semuanya. Ya. Senengane pare nandur pare. Ternyata orang itu senangnya pada pare juga. Bismillah, sedekah. Padang wis dibungkus-bungkus, ya. Dibrongsong. Masya Allah. Ternyata sih tembus brongsongannya. Jadi gak usah dipasangi ranjau. Sedekah, insya Allah ta'ala. Jadi ini perlunya ihtisab. Seorang itu betul-betul mengetahui bahwa apa yang menimpa dia itu ada pahala di baliknya. Baik, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan. Kalau tadi kan dimakan. Bisa dengan izin, bisa tidak izin. Bisa yang makan manusia, bisa yang makan apa? Codot, hewan. Iya kan? Ular, belalang, ayam, kambing dan yang lainnya. Tapi tentu kalau ke terlalu berlebihan, ada pertanggungjawabannya. Ngerti tanggane nandur kangkung darat. Lah kok kambingnya diculke. Ya. Padahal sudah siap apa? Siap panen. Kambing sok ibuke, anake, bojone, mbae, besane. Ya. Jadi satu ada 20 kambing rus rata habis. Ini ada perhitungan ya yang perlu di, perbincangkan masalah ganti rugi dan yang lainnya. Mungkin ada pagarnya atau enggak. Ini melepasnya kapan, terus melepasnya itu dijaga atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sedekah, pada asalnya itu adalah sedekah. Wa ma suriqa minhu lahu shadaqah. Yang dicuri dari apa yang dia tanam juga jadi sedekah. Masya Allah. Jadi yang dicuri jadi sedekah. Wala yarza'u ahadun illa kana lahu shadaqah. Dan tidaklah ada seorang yang menguranginya, mengurangi tanaman itu, kecuali jadi bernilai sedekah bagi pemiliknya. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini menunjukkan bahwa, mengajarkan kepada kita bahwa di antara jalan-jalan kebaikan adalah apa? Nanam pohon. Ya, nanam pohon. Pohon yang menghasilkan entah buahnya, entah daunnya. Kalau kita ya daunnya ya berarti godong apa? Cincau, apa lagi? Yang dimanfaatkan daunnya? Pepaya, ya. Blimbing. Oh, lumbu. Godong salam, Masya Allah ya. Godong pisang kelutuk. Kalau dimakan banyak bijinya, tapi daunnya sangat bermanfaat, dan seterusnya. Kalau yang buah banyak, ya, Masya Allah. Rambutan. Musim rambutan, Masya Allah. Sakwer-wer isinya apa? Rambutan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semuanya. Ini diantara jalan kebaikan. Dan itu orang tua dahulu kalau nanam tanaman itu niatnya begitu. Supaya anak cucunya makan. Jadi ada teman saya di luar Jawa, yaitu cerita, dia kalau masuk ke hutan itu ada durian besar. Umurnya mungkin sudah ratusan tahun. Sehingga sudah menjadi kesepakatan siapa saja boleh mengambilnya. Mengambilnya itu bukan manjat, gimana mau manjat pohonnya tinggi, ya. Dan durian di sana itu enggak ada yang seperti di sini dikencang-kencang, itu enggak ada. Yo tiba-tiba ngoten niku. Jadi paling nunggu nanti di bawah itu dicari mana yang jatuh. Itu katanya yang nanam sudah nenek-nenek mereka. Jadi sudah kesepakatan dari mereka bahwasanya durian ini boleh siapa saja ngambil sepuasnya, ya, sepuasnya. Nah, dan juga banyak pohon-pohon yang lain. Nah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, "Fala yaghrisul muslimu ghorsan," maka tidaklah seorang muslim menanam tanaman, fayakulu minhu insanun, kemudian tanaman tersebut dimakan oleh manusia, wala dabbatun, ataupun oleh hewan, wala tayrun, ataupun oleh burung, illa kana lahu sadaqatan, kecuali menjadi sedekah dia, sedekah si pemilik tanaman, ila yaumil qiyamah, Masya Allah, sampai hari kiamat, selama pohonnya belum ditebang. Jadi kira-kira kalau nanam pohon yang bermanfaat, yang sekiranya generasi ke generasi itu bisa terus mengambil manfaatnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Wa fi riwayatin lahu, dalam satu riwayat lagi yang lain, la Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghrisu muslimun ghorsa, tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman buah-buahan, wala yazra'u zar'an, atau menanam tanaman pertanian, padi, kacang hijau, dele, apalagi ya, kacang panjang, ya. Kalau padi itu, Allah musta'an. Tapi sekarang jarang saya lihat. Dulu sering. Padi itu anak-anak itu, kalau padinya sudah mulai hamil, diloroti pondone. Nggih, Pak, sudah ada. Termasuk jenengan apa? Dulu kita kalau sambil lewat itu Allahul musta'an. Jadi kalau sudah padi itu hamil, itu kita tarik. Kemudian kita makan. Ya, akhirnya padinya enggak muncul berasnya karena sudah kita makan. Nah, ini sedekah buat yang punya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Ya, atau ayam ini sekarang Masya Allah. Kalau anak-anak sekarang saya lihat enggak ada ilmu mondo kayak gitu, enggak ada sekarang. Sudah kehilangan ilmu ini mereka. Iya. Jadi terkadang anak-anak sekarang itu kita atau saya ajarin geragas. Nah, ini bisa dimakan loh, Nak. Misalnya bunga yang ada madunya, kita kasih tahu, ini loh ini ada madunya ini. Ambil. Kalau enggak diajari gitu enggak tahu mereka geragas survival istilahnya. Bertahan apa? Bertahan hidup. Kemudian daun apa? Ini loh, Nak. Enak ini daunnya. Suruh makan. Nah. Taib. Nah, tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman pohonan atau buah-buahan misalnya, atau menanam tanaman pertanian. Fayakulu minhu insanun wala dabatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Maka kemudian tanaman itu dimakan oleh manusia, entah dia sendiri ataupun orang lain, entah izin ataupun tidak izin. Kemudian dimakan hewan atau dimakan apapun. Rusak misalnya. Illa kanat lahu sadaqah. Kecuali itu menjadi apa? Kecuali pasti menjadi sedekah baginya. Ini hiburan di tengah terkadang musibah yang menimpa seseorang dari ketidakberhasilan dalam menanam apa? Pohon, karena banyak yang ikut serta. Ya. Wis mangsane panen malah dipaneni wong liya. Itu banyak itu. Petani cabe. Udah ini besok panen ini. Ternyata instingnya sama dengan yang mau ngambil. Nanti malam diambil juga. Jadi besok mau panen, malam dicuri. Masya Allah. Paginya udah habis. Allahul musta'an. Ya, ini sedekah. Sedekah di tengah harga cabai yang melonjak tinggi. Baik, kita lanjutkan. Nah, berarti di antara jalan-jalan kebaikan adalah apa tadi? Menanam tanaman yang apabila dikonsumsi menjadi sedekah bagi kita. Tanaman buah-buahan, tanaman pertanian yang diambil daunnya ataupun seterusnya. Kemudian hadis yang selanjutnya. Oh ya, di sini ada faedah yang mungkin berkaitan dengan yang ditanyakan Bapak. Kata Syekh Salim bin Id al-Hilali. Beliau mengatakan, yuthabul muslimu ala ma suriqa min malihi. Seorang muslim itu akan mendapat pahala dari segala yang dicuri darinya. Seorang muslim akan mendapat pahala dari setiap barang yang dicuri darinya. Sandalnya, bajunya, makanannya, uangnya, sepedanya, sepeda motornya, tanamannya, au ma ghusiba minhu, atau yang digosop. Digosop itu dirampas. Ya. Dirampas, direbut oleh orang lain tanpa izin. Au utlifa minhu, atau yang dimusnahkan, atau yang rusak, itu dapat pahala. Masya Allah. Hilang, segala macam bentuk pemusnahan. Dengan catatan, kata beliau, idza sabara, kalau dia bisa bersabar. Wahtasaba dzalika indallah, dan mengharap pahala dari sisi Allah. Makanya jangan gerundel, ya. Misuh-misuh, gerundel, ya, mencak-mencak, sudah. Sabar. Baik. Kemudian juga di antara faedah hadis tadi, selain menanam itu adalah jalan-jalan kebaikan, ternyata bahwa boleh seorang muslim itu menyibukkan diri memiliki pekerjaan sebagai petani, pekebun, dan yang lain-lain. Enggak ada larangan. Karena hadis ini jelas menunjukkan hal itu. Boleh seorang itu menanam dengan harapan mengambil apa? Mengambil hasilnya, buahnya, atau daunnya, dan yang lain-lain. Kenapa harus dibahas, Ustaz? Karena ada sekelompok orang yang menganggap itu adalah menyibukkan diri dengan perkara dunia. Yang masih hidup di dunia ya perlu apa? Perlu dunia. Jadi ini tidak apa, insya Allah Ta'ala, memiliki profesi sebagai tukang kebun, atau tukang sayur, petani kebun, petani buah, petani sayur, dan yang lain-lainnya. Nah, ini hadis ke-135. Sekarang hadis ke-136 atau hadis ke-20. Wa anhu, dan juga dari sahabat Jabir. Jadi tadi dari sahabat Jabir, sebelumnya juga dari sahabat Jabir. Sudah tiga ini, hadis ketiga dari sahabat Jabir. Beliau mengatakan, Arada banu salimata ayantaqilu qurbal masjidi. Kabilah Bani Salimah ingin berpindah dekat Masjid Nabawi. Kabilah Bani Salimah ingin pindah dekat Masjid Nabawi. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keinginan mereka itu sampailah beritanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, berkata kepada Bani Salimah, berkata kepada Bani Salimah yang ingin pindah ke dekat Masjid Nabawi, beliau mengatakan, innahu qad balagani annakum turiduna antangkulu qurbal masjid. Wahai Bani Salimah, saya dengar kalian ingin pindah tinggal di dekat masjidku. Faqalu, mereka menjawab, na'am ya Rasulullah. Apa itu na'am ya Rasulullah? Ya, benar wahai Rasulullah. Nggih, leres Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aradna dzalika. Kami memang ingin hal itu. Ini ada faedah ini. Apa faedahnya? Dengar berita jangan langsung ditelan mentah-mentah. Ditabayun terlebih dahulu. Ini diperjelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar berita, maka beliau pun memperjelas. Oh, ternyata benar Bani Salimah ingin pindah. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bani Salimata diyarakum tuktabu atharukum diyarakum tuktabu atharukum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai kabilah Bani Salimah, tetaplah kalian di tempat kalian, ndak usah pindah. Karena langkah-langkah kalian nanti ke masjidku akan dicatat. Langkah kalian menuju masjidku untuk sholat akan dicatat. Akan ada pahalanya. Sampai dua kali beliau bersabda, Bani Salimata diyarakum tuktabu atharukum. Bani Salimah diyarakum tuktabu atharukum. Wahai kabilah Bani Salimah, tetap di situ, tetap di situ. Niscaya langkah kalian menuju masjidku untuk sholat akan ditulis. Berarti faedah yang bisa diambil bahwa melangkah menuju masjid adalah sebuah jalan kebaikan. Dalam riwayat yang lain, inna bi kulli khutwatin darajah, setiap langkah itu akan mengangkat derajat. Masya Allah. Ini hadis sahih semuanya ya. Semuanya hadis yang sahih. Dan kabilah Bani Salimah adalah kabilah dari kalangan Ansar. Ya, kabilah dari kalangan Ansar. Jadi langkah-langkah kita ke masjid itu akan dicatat. Makanya kita dianjurkan sangat untuk melakukan sholat naboh berjamaah. Kita tidak tahu langkah yang mana yang akan menghapuskan dosa kita dari sekian langkah. Barangkali satu langkah pas ikhlas banget, itu yang akan menghapuskan dosa kita selama mungkin sekian puluh tahun kita ke masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima langkah-langkah kita menuju amal-amal kebaikan. Allahumma amin. Kemudian hadis ini sudah sering kita apa? Sering kita bahas ya. Dalam kesempatan yang lain juga kita bahas. Intinya adalah bahwa di antara jalan-jalan kebaikan adalah melangkah menuju apa? Masjid. Berarti paling utama menuju masjid itu sebetulnya jalan. Ya, kalau bisa berjalan, jalan. Apalagi omae perek. Sekarang itu Masya Allah, melangkah menuju masjid itu kadang weruh montor langsung kepengen numpai gitu loh. Nah, usahakan kalau memang bisa jalan, jalan. Karena yang akan ditulis dalam hadis ini adalah langkah kita. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau pakai sepeda atau sepeda motor, apakah ditulis? Allah tidak akan bingung kok menulisnya. Allah Maha Tahu dan Maha Kuasa. Akan tetapi yang di sini dimaksud yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah langkah-langkah kaki seseorang menuju apa? Masjid. Ya. Bukan disebutkan langkah untanya ya atau langkah kendaraannya tidak, tapi langkah kaki dia. Maka kalau dekat usahakan menuju apa? Masjid dengan berjalan kaki. Nah, walaupun itu tadi, sekarang ini metu sekomah setitik langsung numpak motor. Cedek masjid standar munggah masjid, mlaku setitik jagong. Allahu musta'an. Baik. Saya pernah ketemu seorang ustaz. Badannya sehat. Masya Allah. Masya Allah alaih. Saya tanya, "Ustaz, antum ini olahragane opo, Ustaz? Kok badannya sehat?" "Saya jalan," katanya. "Lu jalan kemana, Ustaz?" "Jalan ke masjid," katanya. Jadi rumah dia dengan masjid tidak terlalu jauh. Tapi walaupun tidak jauh, saya setiap kali berangkat ini, mungkin saya berjalan 500 meter. Bolak-balik. Peng limo. Sudah berapa? 2500 meter alias 2,5 kilo jalan kaki. Ini berarti sudah Masya Allah. Kalau dibilang sehat, cukup ini. Apalagi untuk orang-orang tua seperti kita. Ya. Dan ini sudah dua, Masya Allah. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Sudah isya, Insya Allah. Sebentar lagi. Di situ 4 menit. Baik, satu hadis ini kita baca. Dan ini juga sudah pernah kita sampaikan kalau tidak salah. Hadis ke-137 dari Abil Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan, kana rajulun, ada seseorang di zaman beliau, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana rajulun, ada seseorang, la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Saya yang setahu saya, tidak ada yang lebih jauh rumahnya dari masjid ketimbang laki-laki tadi. Ketimbang orang tadi. Ada seseorang yang jarak rumahnya itu tidak ada yang lebih jauh dari dia. Rumahnya paling jauh. Wa kana la tukhti'uhu salatun. Tapi dia enggak pernah ketinggalan salat sekalipun, masyaallah. Rumahnya paling jauh, ora tahu ketinggalan, masyaallah. Faqila lahu, maka ada yang usul kepadanya. Au qultu lahu, dan saya juga berkata kepadanya, lau staraita himaran tarkabuhu fi dhulma fi dhalama'i fi dhalma'i wa fi ramda. Alangkah baiknya engkau membeli seekor keledai yang bisa kau naiki di masa gelap atau masa panas. Kalau gelap bisa naik keledai, atau pas ketika jalannya panas kamu bisa naik keledai menuju masjid. Usul ini. Faqal, berkata orang tadi, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Wahai saudaraku, saya itu enggak suka kalau rumahku di dekat masjid. Jangankan kendaraan, kalau saya diberi rumah dekat masjid, itu juga saya enggak suka. Ya, pinginnya apa? Rumahnya paling jauh. Inni uridu an yuktaba li mamsaya ilal masjid. Saya ingin setiap langkahku menuju masjid ditulis. Wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Demikian juga langkahku menuju rumah tanggaku, menuju rumahku ditulis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad jama'a Allahu laka dhalika kullah. Allah sudah menulis semua keinginanmu. Jadi langkah berangkat sama langkah apa? Pulang ditulis. Kata Syekh Muhammad, ke Syekh masyhur Hasan Salman, seseorang itu tergantung niatnya. Makanya kita kalau bisa meniatkan cari pahala pas berangkat dan pas pulang. Di kesempatan lain juga ulama lain mengatakan ini berarti bahwasanya seseorang itu ditulis pahala langkah berangkat dan langkah pulang. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan-amalan kita meskipun sederhana. Allahumma amin. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.